mencoba melupakan dirimu, namun sakit hati tak pernah pudar. Biar lalu kaku, kan ku rawat sendiri, walau pedih ku rasakan. Harumnya bunga cinta yang dulu kau janjikan, hingga ku malam tiada bintang, hanya ada angin lirih berdesir menyibakkan rambutku. Haruskah ku sesali apa yang telah terjadi? Cintaku telah kena dan hancur hati. Ingat dirimu,